Haleluya. Kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11. Satu ayat saja kita sama-sama membacanya. Yohanes 10 ayat 11. Dua, tiga. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita berkata amin. Silakan duduk. Salah satu makna daripada nama Yesus yang dia perkenalkan kepada Musa di Gurun Horeb adalah tentang namanya yang disebut aku adalah yang aku ada. Kalau bahasa Inggris, I am that I am, atau I am who I am. Musa ingin tahu apa, siapa nama dari yang ada di belukar duri yang bernyala-nyala, dan belukar itu tidak hangus terbakar. Lalu Tuhan memperkenalkan, aku adalah. Kalau bahasa Batak Toba, au nuaing, au sogut. Kalau orang Ibrani menyebutnya Yahweh. Sebutan orang Ibrani. Kalau orang Batak Toba, Jehovah. Makanya ada lagu kita, Jehovah si Parmahanau. Jadi nama Allah itu menyatakan sifatnya, bukan hanya asal nama. Di dalam nama dengan sifatnya itu juga pemeliharaannya dinyatakan. Kalau orang saudara kita yang beragama Islam, mereka menyebut Allah. Itu juga berasal dari kata Eloah. Dalam bahasa Ibrani, Eloah itu berasal dari Elohim. Kalau Eloah bentuk tunggal, Eloah itu, kalau Eloah itu tunggal, Elohim itu jamak. Jadi orang Islam kan Allah kita satu. Jadi mereka tidak kenal Allah itu tri. Orang Kristen Allahnya tri, tunggal. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Nah di sini kita berbeda. Tapi tetap Allah hanya satu. Waktu pemahaman Alkitab, sempat Pak Utaha yang tanya saya, bedanya Allah orang itu dengan kita katanya. Saya bilang nanti pemahaman Alkitab berikut kita akan bahas, karena jawaban harus dari Alkitab. Kalau pendapat saya, pendapat lain-lain berbeda, tapi pendapat Alkitab yang benar. Nanti berikutnya ada, saya bilang, seorang Yesus Tuhan, nama Allah itu adalah nama yang di atas segala nama, yang di dalam namanya juga disebut kuasanya, dinyatakan. Makanya kita melihat ketika Tuhan berkata kepada bangsa, kepada Musa, akulah roti hidup. Maka sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka harus makan roti dengan domba Paskah. Dan roti inilah yang membuat bangsa Israel kuat dalam perjalanan, sehingga tidak ada yang sakit, tidak ada yang tergelincir, tidak ada yang mata rabun. Saya ini sudah mulai, kalau tidak pakai kaca nggak bisa lihat lagi, mesti yang besar-besar seperti di situ. Ya. Tapi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, tidak ada orang tua yang pakai kacamata, dan memang di zaman itu mungkin belum ada kacamata, tapi tak ada yang rabun. Makanya pemazmur menulis, tak ada yang tergelincir. Sebab kuasa domba Paskah, berkat dari Yesus, roti hidup, membuat mereka hidup. Jadi bukan asal nama itu, disitulah kuasanya. Dan ketika bangsa Israel dalam perjalanan yang jumlahnya kira-kira 3 juta. Lampu apa yang bisa menerangi perjalanan 3 juta orang malam-malam? Tapi Allah yang terang adanya, Allah yang terang dunia menerangi mereka. Dan lebih terang itu dari lampu merkuri yang dipakai di lapangan sepak bola, sehingga pemain bola bisa menendang bola. Bangsa Israel diterangi dengan lampu itu karena dia terang. Makanya kalau Tuhan menerangi hidup kita, menerangi perjalanan kita, tak ada yang gelap. Haleluya. Jadi kita harus menerima nama itu dengan segala kuat kuasanya di dalam hidup kita. Jangan hanya percaya Yesus, tidak mengenal namanya, tidak mengalami kuasanya. Makanya kalau di malam hari mereka itu diterangi oleh tiang api yang tiada lain adalah Allah sendiri. Dan di siang hari tiang awan, sehingga bangsa itu tidak berkeringat. Makanya bajunya tahan 40 tahun. Tahan enggak dicuci. Karena Tuhan menaungi. Jadi mereka sejuk di padang gurun yang panasnya lebih 50 derajat Celsius. Waktu kami ke Manado saya hanya bawa satu celana. Karena saya sudah perhitungkan dari Siantar ke Medan pakai mobil sudah AC, sudah dipesan. Di bandara sudah AC, di pesawat sudah AC, di hotel juga nanti sudah AC, di pertemuan pun sudah AC. Kalau hanya untuk 3 hari di sana cukup baju aja diganti karena enggak berkeringat. Karena Allah dahsyat namanya melindungi umatnya sehingga sepatunya pun enggak habis-habis. Haleluya. Jadi Tuhan juga menyatakan kuasanya kepada mereka ketika mereka terdesak di depan sudah laut merah enggak bisa ditembus, dari belakang datang musuh. Bangsa Israel ribut. Bangsa Israel ini hobinya ribut. Sedikit-sedikit ribut. Sedikit-sedikit ribut. Cilaka orang yang suka ribut. Karena Tuhan bekerja dalam ketenangan. Musa pun akhirnya berseru-seru doa semalaman. Tapi Tuhan katakan, kenapa engkau berseru-seru? Angkat tanganmu ke laut merah. Karena dia pintu. Kalaupun sudah tertutup semua, dia pintu. Jalan. Haleluya. Makanya kita harus mengenal. Dan kemudian kita melihat yang keempat dalam Yohanes 10 ayat 11. Yesus menyatakan dirinya, akulah gembala yang baik. Siapa gembala yang baik? Itulah Yesus. Kalau bahasa Inggris jelas disebut I am. Jadi I am ini adalah I am yang berbicara di gurun Horeb kepada Musa. I am the good shepherd. Gembala yang baik. Tuhan kita ingin kita mengenal dia, gembala yang baik yang menuntun perjalanan hidup kita. Selaku gembala yang baik, dia memanggil masing-masing domba menurut namanya. Haleluya. Jadi Tuhan mengenal nama kita. Bermiliar sekarang orang percaya kepada Tuhan, semua namanya dihafal oleh Tuhan. Tak ada komputer yang mampu menampung kalau sampai miliar data. Tapi Tuhan menghafal semua. Namaku dihafal. Makanya tidak sulit bagi Tuhan untuk menolong setiap kita, karena nama kita masing-masing dihafal. Dan nama kita pun tersurat di surga. Karena itulah Tuhan ingin memperkenalkan namanya kepada kita sebagai gembala yang baik yang mau menggembalakan kita. Makanya gembala yang baik berjalan di depan domba-domba, dan domba-domba menurut. Jadi kalau kita domba harus menurut. Makanya kita menyanyi, tiap langkahku Tuhan di mukaku, dan dengan cintanya dia pimpinku. Jadi jangan kita mendahului Tuhan. Kalau pemain bola pun dia terlalu maju, bola masih di belakang dia sudah di depan, itu namanya offside, dianulir. Sekalipun dia menyepak bola ke gawang dan gol, Tapi karena posisinya offside, perit. Banyak kali kita anak-anak Tuhan kena perit karena sering mendahului Tuhan. Kita ajukan kepada Tuhan proposal, kita ajukan kepada Tuhan permohonan-permohonan supaya Tuhan yang merestui. Padahal Tuhan ingin kan kita minta program dari Tuhan dalam diri kita untuk kita jalankan. Tuhan kadang-kadang melihat proposal kita, bagaimana do Tuhan? Awi pudi mana jolo? Nah, ini yang bahaya. Tapi Tuhan adalah gembala kita. Dia di depan, kita mengikut dari belakang. Bagaimana Tuhan menggembalakan kita? Itulah dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, yang kita harus mendengar dan menurut. Menurut. Dan suara gembala kita lembut. Makanya dia tidak suka suara keras-keras. Kalau bahasa Batak disebutkan, Dauma sian hamu nasa riting niroha rimas muruk nang hata songgak-songgak. Karena Tuhan sendiri mengembalikan kita dengan lembut, tidak main paksa. Makanya ada lagu, dengar suara Tuhan Yesus memanggil. Dengan lembut dia memanggil kita. Saudara yang Tuhan, kita tidak boleh digembalakan oleh keinginan kita, oleh ambisi kita, oleh program kita. Makanya surat Yakobus berkata, apabila kamu berencana ini dan itu, katakanlah insya Allah. Hanya keselamatan yang pasti. Kalau keselamatan pasti, percaya selamat. Selebihnya insya Allah. Bila Tuhan menghendaki, kami lakukan ini dan itu. Makanya di Getsemani pun tidak bisa memaksakan supaya doanya dijawab oleh Bapa. Bapa, kalau boleh jangan aku minum cawan ini. Dan Bapa berkata tidak boleh, kau harus minum. Kau yang tidak mengenal dosa sudah dijadikan dosa. Jalan satu-satunya salib untuk penyelamatan dunia dan juga dirimu yang sudah dijadikan dosa. Makanya Yesus kemudian menjawab, Bapa, bukan kehendakku. Haleluya. Jadi kita harus rela digembalakan oleh Tuhan. Sebab itu jangan mundur. Tuhan sangat tidak suka melihat yang mundur. Amin. Loh, amin. Jangan mundur. Karena selagi kita maju, semua perjalanan kita kalau maju sudah dilengkapi dengan selengkap senjata Allah. Di kepala ada topi. Semua ini ada perlengkapannya. Tapi apabila kita mundur, berbalik begini, tak ada perlengkapan di sini. Di punggung ini tak ada perlengkapannya. Tinggal iblis menombak kita dengan busurnya. Habis sudah. Sebab itulah saudara ini kepada Tuhan, Tuhan dalam penggembalanya menuntun kita ke rumput yang hijau. Kalau dalam Mazmur 23, Mazmur yang terkenal ini, pernah diadakan pertandingan untuk membaca Mazmur 23. Dan pesertanya pendeta yang tidak sekolah tinggi, yang tidak tahu berbicara terlalu bagus ya, apalagi baca syair. Kemudian para mahasiswa hingga sarjana dipertandingkan untuk membaca Mazmur ini. Dan heran, yang menang adalah si pendeta yang enggak sekolah tinggi ini. Kenapa? Karena dia menjiwai Mazmur ini. Dia membaca Mazmur ini dengan pengalamannya, dan pengalamannya itu dia implementasikan dalam membacanya, sehingga dewan juri menyatakan dia yang berhak juara karena dia menjiwai Mazmur itu. Apakah kita juga menjiwai Mazmur ini? si Keren ya, Keren, mana Keren? Sana dia ya. Keren masih kelas 1 ketika Natal sudah bisa menghafal Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Masih kelas 1 dia. Tuhanlah gembalaku. Memang ada yang berkata Mazmur ini adalah Mazmur yang terindah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di dalam penggembalaan Tuhan dijamin cukup, tidak kekurangan. Dan saya bersaksi 44 tahun melayani Tuhan. Sudah 44 saya melayani Tuhan. Terhitung dari PKL ya. Kalau dari dilantik jadi PDP sudah 42 tahun. Sebab tahun 70 saya sudah dilantik PDP di Jawa Barat. Saya bersaksi Tuhan selalu mencukupkan. Belum pernah puasa terpaksa. Hemat-hemat ya memang kehidupan. Tapi puasa terpaksa belum. Kalau puasa itu bukan karena tidak ada makanan. Karena pemazmur berkata, dan itu juga digenapkan dalam hidupku sebagai gembala, takkan kekurangan aku. Termasuk membiayai anak-anak yang Tuhan anugerahkan 4 orang, semua bisa sekolah, dan sekolah di sekolah yang bagus, di Budi Mulia mulai dari SD, di perguruan tinggi negeri semua, semua lulus ya. Karena apa? Tuhan gembala mencukupkan. Dan ini harus pengalaman semua. Kalau pendetanya dicukupkan oleh Tuhan, jemaat juga harus berdoa supaya dicukupkan Tuhan. Supaya jangan ada yang berhutang. Karena berhutang itu tidak alkitabiah. Firman Tuhan berkata, jangan berhutang. Sehingga kita harus berdoa, Tuhan berkati kami berlimpah-limpah. Supaya tidak berhutang. Kalau anak mau kawin supaya pesta, jangan sampai kredit ya, malu kita dong ya. Ikut kredit HP Tuhan kita kaya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Gembala menuntun ke rumput yang hijau. Bagi domba, rumput hijau adalah segalanya. Tetapi sayang, sering domba tergelincir karena mencari rumput hijau dan asik di rumput hijau, tidak melihat gembalanya yang sudah berangkat menuju padang yang lain. Makanya saudara lihat, kalau pernah lihat gembala yang baik dengan tongkatnya yang panjang yang melebihi dirinya ya, panjang itu yang di ujungnya bengkok, itu bukan untuk memukul domba. Bukan, domba tidak boleh dipukul. Tapi apabila ada domba yang asik dengan rumput hijau, sudah di tepi jurang, tapi karena rumputnya hijau, gembala sudah memanggil berangkat, tapi asik dengan rumput hijau, mau terguling ke jurang. Ketika si gembala menghitung gembalaannya, tinggal 99. Bah, satu di mana? Yang 99 ditinggal untuk mencari yang satu. Nah, sudah di sana tergeletak di jurang karena dia asik mencari rumput hijau. Jadi hati-hati dengan rumput hijau. Jangan sampai sibuk dengan rumput hijau, tidak mendengar tuntunan dari gembala. Karena gembala memimpin ke tempat yang aman, bukan ke jurang-jurang. Jadi kalau gembala sudah melihat ada rumput hijau di tepi jurang, cepat-cepat dia over ini, jangan sampai domba-dombaku masuk jurang semua. Dipimpin itu dengan suara yang khas, dengan apa namanya, trompet, bukan trompet tapi ada suling, semacam suling dari tanduk, dia memanggil domba. Tapi domba yang asik dengan rumput hijau, apalagi sudah di pinggir jurang, tak mendengar. Makanya kalau sampai Anda dan saya, semua kita sudah berada di rumput yang hijau, hati-hati dengan rumput hijaunya, jangan asik dengan rumput hijau sampai tergelincir. Sebab sering rumput yang paling enak itu yang berada di tepi jurang, karena domba-domba yang lain enggak semua berani ke situ, tapi domba yang berani-beranian lama-lama akhirnya takut. Dan kalau dia jatuh, maka paling sedikit kaki patah, invalid. Itu makanya saudara lihat gembala yang baik dalam foto itu sering dibuat apa namanya, memeluk domba, karena sudah enggak bisa lagi jalan, terpaksa harus dikasih pelajaran khusus. Makanya dipangku dia, dikasih pelajaran khusus supaya dengaran. Makanya kalau gembala berseru kebaktian, jangan ditanggapi dengan sepi. Nanti asik dengan rumput hijau bisa jatuh. Atau satu lagi, biasanya di situ juga mengintai musuh-musuh, yaitu serigala. Makanya gembala juga dilengkapi dengan pentung. Ini pentung berbentuk segitiga itu, dan di sudut segitiganya itu dilengkapi dengan besi. Itu untuk memukul serigala yang mau menyelinap di tengah-tengah domba. Dipukul itu. Jadi gembala sangat berkeinginan untuk menuntun domba-domba ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, untuk menyegarkan jiwa. Haleluya. Itu makanya dalam Yohanes 10 dikatakan, aku datang supaya mereka itu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan sebagai gembala kita menghantar kita kepada hidup yang berkelimpahan, bukan kepada hidup yang setengah mati, kepada hidup yang menderita. Saya baca koran beberapa hari lalu, seorang ibu harus opname karena dianiaya suami, lagi hamil muda pula, sampai keguguran, ya. Aduh. Hidup yang bagaimana yang dialami ibu ini, kupikir dalam hati, ya. Tapi kita digembalakan oleh Tuhan supaya mempunyai hidup yang sejahtera, hidup yang berkelimpahan, hidup dalam kasih, hidup dalam kelimpahan kasih, kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan kesabaran, kelimpahan berkat juga. Kita baca dalam Yesaya 33, 15 sampai 16. Yesaya 33 ayat 15 dan 16. 15 dan 16. Silakan. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Ini, jadi Tuhan sebagai gembala menghantar kita kepada hidup dengan segala kelimpahannya, sehingga hidup kita terjamin. Dialah, yaitu orang yang digembalakan oleh Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan. Dialah seperti orang yang tinggal aman. Aman di sini sejahtera. Sejahtera itu kalau terpenuhi SPP, ya. Sandang, pakaian, Kemudian pangan harus terpenuhi, jangan sampai kita kelaparan. Dan kemudian papan yang berbicara mengenai tempat tinggal, perabotan yang membuat kita terasa aman. Jadi kita berdoa kepada Tuhan supaya kita aman, supaya kita sejahtera, supaya kita kebutuhan pokok kita terpenuhi, supaya hidup kita juga bisa menjadi kesaksian. Karena kita diberkati Tuhan untuk menjadi kesaksian, bukan supaya bisa hidup mewah. Makanya saya heran melihat ada kawan pendeta yang sementara kami sibuk mau musda, dia pergi ke Hawaii. Mumpung kawan ini sudah mulai banyak duit, ke Hawaii. Izin ke Polda, orang lain yang urus. Musda itu kan banyak urusannya, ya. Nah, mestinya sekretaris yang berurusan. Laporan saya tanya waktu rapat kami terakhir, belum ada. Saya bilang, wah, kemana ini? Di mana yang bertugas untuk ini? Di Hawaii. Wah. Kita diberkati oleh Tuhan supaya memberkati, supaya hidup kita menjadi kesaksian. Lalu yang kelima dari I am that I am, kita lihat dalam Yohanes 11 ayat 25. Tolong baca Pak Homi. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Akulah kebangkitan. I am the resurrection. Ya, kebangkitan. Kalau orang fasik, pengharapannya berakhir saat kematiannya. Kalau dia sudah mati, ya habislah. Sampai disitulah. Ya. Makanya sering di kuburan ditulis Dison Maradian. Maradian sude, pakirimo pe Maradian. Ya. Kalau tidak dalam Tuhan. Tapi bagi orang yang percaya bahwa pengharapan kita bukan hanya dalam hidup, tapi di balik kehidupan ini yang kekal. Makanya Tuhan kita, dia bukan hanya Tuhan orang yang hidup, tapi dia juga Tuhan dari orang yang sudah mati. Makanya disebut dia Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, yang di zaman Tuhan Yesus mereka itu sudah tidak ada. Salah satu golongan di kaum Israel yang namanya Saduki adalah orang yang tak percaya kebangkitan. Habis mati, habis perkara. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Tuhan yang adalah pengharapan kita, pengharapan hidup dan kebangkitan, di dalam dia kita memiliki pengharapan mulai sekarang, sekarang hingga nanti yang akan datang. Karena dialah aku adalah aunuaeng ausogot. Di dalam dia tak berkesudahan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 19 kita baca. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jikalau di dalam hidup ini saja paling malang, tapi di balik hidup yang sekarang kita juga punya pengharapan. Kita punya apartemen di Yerusalem Baru. Haleluya. Saudara percaya punya apartemen di Yerusalem Baru yang jalannya pun terbuat dari emas murni, emas tulen yang tembus pandang, dari surga bisa melihat ke alam maut, ke neraka. Bening emasnya. Kalau di Ciantar tak ada itu. Sekalipun emas 24 karat. Kita berpengharapan bukan hanya sekarang, tapi juga nanti akan datang. Makanya kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuat kita menjadi manusia berpengharapan. Mulai sekarang, sejak kita menjadi percaya kepada Tuhan, kita harus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Di Bahal Gajah, 3 bulan yang lalu, atau 4 bulan yang lalu, seorang ibu meminta kebaktian di rumahnya. Dan itu kebaktian untuk perdana di rumahnya. Dengan berderai air mata, dia bersaksi tentang getirnya kehidupan. Suaminya meninggalkan dia bersama 2 anak. Dan sudah 9 tahun. 9 tahun. Mulai dari anak itu SD hingga sudah SMA. Yang di SMA sudah putus sekolah. Tak ada uang. Satu lagi masih sekolah. Tapi sudah susah payah dia untuk menyekolahkannya. Karena di sana pun dia menumpang rumah kosong yang tidak ditempati yang punya. Tidak punya sawah untuk diolah. Dia hanya mengambil upah. Dan kalau di Bahal Gajah itu upah perempuan 40 ribunya satu hari. Sudah itu semua, enggak dikasih makan lagi itu. Dengan upah, dan tidak tiap hari ada upah, harus menghidupi anaknya yang ketika itu sudah kelas 2 SMK. Lalu saya bilang kepada istri saya, karena kalau kebaktian kami sering duduk bersama supaya bisa mendengarkan kesaksian dan saling mengingatkan. Jadi ketika ku dengar itu sudah berderai mata, ku senggol istri saya. Perhatikan itu, catat. Maksudku supaya ditolong uang bisa sekolah lanjut minimal SMK-nya itu. Dan istri saya perhatikan. Saya kaget, minggu yang lalu, hari Rabu yang lalu kami kebaktian. Ibu ini bersaksi bukan berderai air mata, dengan muka ceria. Dia bilang, puji Tuhan, kalau 4 bulan lalu kebaktian di rumah kami, saya bersaksi ditinggal suami, tak pernah dikasih duit. Tetapi sekarang sudah dikasih duit untuk anak-anak. Malah untuk setahun sudah dibayar. Saya bilang, Tuhan, gak pernah bisa berhubungan dengan suaminya. Gak tahu siapa yang kasih kabar ke suaminya. Tapi suaminya bisa terketuk hati dan mengingat anaknya. Kalau sama dia belum kutanya apa dikasih uang. Tapi karena bersaksi kan. Saudara-saudara Tuhan, kita berpengharapan bukan hanya nanti di sana. Di sini juga. Karena dia adalah Tuhan yang memberikan kita pengharapan. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia adalah pengharapan semua orang. Bahkan pengharapan yang terbesar itu adalah pengharapan di balik kehidupan sekarang ini. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3, Petrus menjelaskan, kita baca. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita dipanggil kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi jangan ada jemaat yang suka stres. Haleluya. Persoalan sedikit stres, depresi, itu bukan manusia Allah. Manusia duniawi karena hal kecil bisa bunuh diri. Tapi manusia Allah The man of God adalah manusia berpengharapan dari sekarang dan nanti juga. Kita manusia yang berpengharapan, memiliki pengharapan dari sekarang. Kita berpengharapan bahwa anak-anak kita juga akan menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Sebab itu jangan terlalu pusing memikir mereka. Lebih bagus Anda berdoa banyak untuk mereka. Pusing untuk mereka, apa hasilnya? Kalau Abraham, bapak orang percaya itu, berpengharapan sekalipun tidak ada harapan. Wah, makanya kalau saya belajar tentang Abraham, imannya dahsyat. Sudah tidak ada harapan, tapi masih berharap. Imannya tidak menjadi lemah. Haleluya. Sarah sudah tua, umur sudah 90, tak ada lagi harapan untuk bisa hamil. Tapi di tengah tidak ada harapan, iman Abraham tidak lemah, masih mengharapkan. Kita baca itu Roma 4 ya. Roma pasal 4 ini rajin membacanya, karena di sini berbicara tentang iman Abraham. Jadi kalau mau punya iman seperti iman Abraham, bacalah Roma 4 ini tiap hari ya. Tiap hari. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Inilah iman. Di tengah tidak ada dasar untuk berharap pun, iman masih berharap kepada apa yang dijanjikan Allah. Istri sudah tua, apalagi yang masih muda, ya. Amin. Tidak ada dasar untuk berharap, iman Abraham masih berharap. Dan apa yang diharapkan oleh Abraham menjadi kenyataan, karena akhirnya Sarah yang sudah tidak mungkin untuk melahirkan itu melahirkan Ishak, yang artinya tertawa. Sebab semenjak dari dalam kandungan Sarah sudah tertawa melihat dirinya yang sudah usia 90 mengandung lagi. Jadi Allah sering juga membuat kita tertawa. Haleluya. Apabila dia melakukan pemulihan dalam kehidupan kita, kita dibuat tertawa. Tertawa itu sehat, tertawa itu obat. Jadi jangan sampai dalam satu hari tidak tertawa. Tertawalah bersama istrimu, tertawa bersama anakmu. Obat. Ada pernah pasangan suami istri di sini yang sudah 4 bulan tidak bisa tertawa. 4 bulan. Bawa ke psikiater pun tak sembuh-sembuh. Tapi sesudah berdoa, keduanya tertawa dan saling berpelukan di depan saya langsung. Itu lebih bagus daripada berantem di depan saya. Kalau berpelukan seperti itu, jempol. Karena senang, sudah mereka bisa saling mengampuni, saling memaafkan. Dan sekarang hidup dengan rukun di Jambi. Saudara Israel Tuhan, di dalam Yesus yang adalah pengharapan kita, karena dialah kebangkitan dan hidup, kita berpengharapan penuh. Karena itu jangan pernah iman kita lemah. Makanya kita harus mengenal I am who I am adalah Tuhan kita yang menggembalakan kita, yang memberi segalanya bagi kita.